بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله termasuk di antara perkara yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid adalah berhukum dengan selain hukum Allah dan juga Rasulnya, dan bahkan berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya kalau dia meyakini bahwasanya hukum tersebut lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah maupun Rasulnya, bahkan akan bisa mengantarkan ke dalam kekafiran, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi kalau dia menggunakan hanya sekedar karena tidak ada padanya keyakinan bahwasanya hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka belum sampai tingkatan kafir. Cuman hal tersebut benar-benar akan mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Karena di antara bentuk konsekuensi tauhid, konsekuensi syahadatain, syahadat tauhid maupun syahadat Rasul adalah berhukum dengan hukumnya Allah maupun hukumnya Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu perlu kita membahas dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah larangan berhukum dengan selain hukum Allah maupun Rasulnya, yaitu hukum tauhid atau hukum jahiliyah. Mualif, penulis kitab, yaitu kitab tauhid, Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah ta'ala, dalam kitab tauhidnya beliau membawakan sebuah pembahasan. Bab qaul Allah Ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-60, sampai nanti kita sempurnakan sampai di ayat yang ke-62. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik?" يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الله سبحانه وتعالى برفرمان ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau ini Al-Quran, dan juga apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau. Yuriduna ay yatahakamu ila tawhud. Mereka yakni menginginkan untuk berhukum kepada tauhid, waqad umiru ayyak furubi, sementara sungguh mereka itu telah diperintahkan untuk kufur dengan tauhid tersebut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini ayat yang ke-60 dari surat An-Nisa. Kemudian di ayat yang ke-61 Allah menyatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini orang-orang munafik dalam hal ini, orang-orang yang mereka menginginkan berhukum dengan hukum tauhid padahal sudah ada hukum Allah maupun Rasulnya. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, agar supaya mereka itu mengikuti. Ta'alau ila ma anzalallah, marilah kita berhukum kepada apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan juga berhukum kepada rasul. Ra'aital munafiqin, maka engkau akan melihat orang-orang munafiqin yasudduna 'anka sujuda. Orang munafik tersebut itu berpaling terhadap engkau dengan sebenar-benar keberpalingan. Fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim, maka bagaimana? Bagaimana sekiranya apabila musibah menimpa mereka dengan sebab apa yang telah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka? Tsumma ja'uka yahlifuna billah. Kemudian mereka datang kepada engkau ya Muhammad, yahlifuna billah, bersumpah dengan Allah. In aradna illa ihsanan wa tawfiqa, tidak lain kami itu hanyalah menginginkan kecuali hanyalah perbuatan ihsan untuk melakukan kebaikan dan juga ingin mendapatkan taufik. Ini alasan mereka. Padahal itu sekedar untuk menutupi aibnya mereka, untuk menutupi kekafirannya mereka. Mereka datang kepada Rasul beralasan dengan menyebut asma Allah, bersumpah dengan nama Allah. Maksudnya mereka dengan berhukum dengan selain hukum Allah tadi hanyalah ingin menginginkan kebaikan dan juga menginginkan taufik. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-60 sampai 61. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan yang mulia ini insyaAllah. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ayat tersebut, di sini perlu kita sebutkan tentang munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Yang mana nabbah al-muallif rahimahullah bi hadzal bab ala ma tadammanahu at-tauhid wastalzamahu min tahkim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawarid an-niza'. إن هذا من مقتضى الشهادتين فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول فقد كذب في شهادته. مؤلف رحمه الله تعالى فنلس كتاب التوحيد الشيخ محمد التميمي رحمه الله تعالى باليوم mengingatkan di dalam bab ini tentang tuntutan tauhid. Mata memanahut tauhid. Ini mengingatkan tentang tuntutan-tuntutan tauhid wastalzamahu dan juga keharusan. Ketika seorang mau bertauhid maka dituntut dan juga harus untuk mintahkimin rasul. Menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai penegak hukum. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, ini tuntutan tauhid. Ketika seorang benar tauhidnya, maka tentunya dia itu akan menjadikan Allah dan juga Rasulnya sebagai penentu hukum yang sedang mereka hadapi, permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ilhada min muktadha syahadatan, karena perkara ini berhukum dengan hukumnya Allah dan Rasulnya, ketika terjadi perselisihan adalah merupakan tuntutan syahadatain. Tuntutan dua kalimat syahadat. Faman talaffama bisyahadatain, maka barang siapa yang telah melafazkan, telah mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia adala ila tahkim ghair rasul, tapi ternyata dia berpaling berhukum dengan selain rasul, faqad kadzaba fi syahadatihi, maka sungguh dia telah dusta dalam syahadatnya. Syahadatnya belum benar, tauhidnya belum benar, karena dia tidak mau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pemutus hukum dalam permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kemudian dalam ayat tersebut dikatakan alam tara, ini istifham muta'ajjubin wastingkar. Tidakkah engkau melihat? Di sini bentuknya itu istifham, yang ini bentuknya pertanyaan yang menunjukkan keheranan dan juga pengingkaran. Ini dalam istilah istifham muta'ajjubin wastingkar. Pertanyaan yang menunjukkan keheranan dan juga pengingkaran. Alam tara ila alladziina yaz'umuun, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang yaz'umuuna annahum aamanu, orang-orang yang mengaku bahwa mereka itu beriman sampai akhir ayat. Ini maksudnya adalah ay yad'un al-iman bidzalika wa hum kadzibun. Mereka itu mengaku beriman dengan ucapannya itu sementara mereka itu dusta. Mereka mau beriman dengan ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, yakni Al-Qur'an, dan juga apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, Taurat maupun Injil maupun Zabur. Mereka mengaku beriman, tapi kenyataannya apa? Hoak, istilahnya dusta. Ya. Pengakuan yang dusta, pengakuan yang kadzibun, pengakuan yang tidak sebenarnya, cuman hanya sekedar mengaku beriman. Kapan pengakuan mereka itu akan dikatakan dusta? Ini ketika mereka itu ayyatahakamu ila tawhid. Ketika mereka berhukum dengan hukumnya tawhid, dengan hukumnya tawhid, ayyatahakamu yakni ayyatakhasamu. Ketika mereka itu bersisih, tapi ternyata mereka lebih mengambil hukum tawhid sebagai pemutus perselisihannya mereka. Yang dimaksud dengan tawhid dalam ayat ini ila tawhid yakni hum katsirut tughyan. Ataukah huwa kafirut tughyan? Tauhid ini adalah yang banyak melampaui batas. Yang banyak melakukan perbuatan melampaui batas. Wal muradu bihi yang dimaksud di sini, wal muradu bihi huna yang dimaksud dengan tauhid dalam ayat ini adalah Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Yang dimaksud dengan tauhid dalam ayat ini adalah Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Ini salah seorang tokoh Yahudi. Yang mana dahulu tokoh ini juga tokoh yang terpandang, cuman agamanya Yahudi. Ketika di antara mereka itu ada perselisihan, mereka datangnya ke ini, Ka'ab ibn Ashraf. Cuman ini orang-orang Yahudi. Dan ini asalnya nanti akan kita sebutkan hadisnya ya. Ada seorang Yahudi dengan seorang Muslim, maksudnya orang yang mengaku Muslim ya, bukan Muslim tapi mengaku Muslim. Dia orang munafik cuman mengaku Muslim. Terjadi perselisihan. Si munafik ini telah melakukan kezaliman terhadap Yahudi. Kemudian di antara mereka itu terjadi perselisihan. Kemudian orang Yahudi itu nantang, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Karena orang Yahudi tahu bahwa si Muhammad itu adalah seorang yang jujur, seorang yang tidak mau menerima suap. Tapi orang munafik ini tidak mau, karena nanti kalau dihukumnya kepada Muhammad, tentunya dia akan dikalahkan dalam hal ini. Sehingga dia meminta berhukum dengan Ka'ab ibn Ashraf. Dia mengaku beriman, tapi mereka berhukum dengan Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Meminta yang memutuskan hukum adalah Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Ya, sehingga turunlah ayat ini. Ini sebabnya. Maka ini dimaksud dengan ilat tawud, berhukum dengan tawud, ayyataha kuna tawud, maksudnya berhukum kepada Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Cuman di sini bukan cuman, ayat ini bukan cuman diarahkan kepada dua orang yang berselisih tersebut, tapi seluruh orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, berarti mereka itu menghukum dengan hukum tertentu. Wa huwa yashmul kulla man hakama bighairi ma anzala Allah. Maka ayat ini mencakup seluruh orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Jadi ada kaidah usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dengan keumuman lafaz, bukan dengan kekhususan sebab. Ini kaidah dalam usul tafsir yang tentunya perlu kita pegang. Ayat ini memang terkadang sebab turunnya itu berkaitan dengan seseorang. Pada zaman dahulu, pada zamannya Rasul tentunya. Tapi bukan berarti ayat ini hanyalah untuk mereka saja, bukan untuk kita. Bukan. Kalau memang kita masuk dalam keumuman lafaz tersebut, ataukah orang zaman sekarang masuk dalam keumuman lafaz tersebut, berarti termasuk dalam larangan dalam ayat tersebut. Di sini asalnya tadi kan turunnya kepada orang munafik dan orang Yahudi yang sedang berselisih. Orang munafik meminta berhukum, mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, tapi mereka meminta berhukum dengan tawhid, berhukum dengan Ka'ab ibn Ashraf. Sehingga kalau ada orang sekarang yang mereka sudah mengaku beriman kepada Allah dan juga Rasul, tapi memilih berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya, berarti sama halnya dengan seorang munafik yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang meminta berhukum dengan hukumnya Ka'ab ibn Ashraf al-Yahudi. Ayat furu bihi, padahal mereka waqad umiru ayat furu bihi, dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur dengan tauhid. Jadi ayat yarfudu ta'at at-taghut, agar supaya mereka itu menolak untuk mentaati taghut. Tapi wa yuridu syaitanu ayyubillahum dalalan ba'idan, syaitan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa yuridu syaitan yani bi amrihi li haula wa tazyinihi lahum at-tahakkum ila at-taghut. Syaitan menginginkan, maksudnya memerintahkan kepada mereka orang-orang munafik tersebut, dan juga menghiasi, menganggap bagus perbuatannya mereka ketika berhukum kepada hukum taghut. Inilah kerjanya syaitan. Syaitan itu akan menganggap bagus perkara-perkara yang menyimpang dari ajaran agama. Kemaksiatan-kemaksiatan akan dianggap indah. Ini memang sudah menjadi sumpahnya syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah usir dari syurga. Bersumpah untuk menyesatkan manusia dan juga untuk menghiasi perbuatan jelek dengan kebaikan-kebaikan. Ayyudillahum ay yasuddahum an sabilil haqq wal huda. Syaitan itu ingin menyesatkan mereka, maksudnya akan menghalangi mereka dari jalan kebenaran dan dari petunjuk. Syaitan halangi. Dalam ba'idah, kesesatan yang jauh, yakni fayajuru bihim jauran syaitan, sehingga mereka itu berbuat curang dengan kecurangan yang parah. Gara-gara makarnya syaitan tadi menyesatkan manusia. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ila ma anzalallah, yaitu ayat Al-Quran, minal hukmi bainan nas. Berhukum kepada apa yang Allah turunkan, maksudnya berhukum di dalam Al-Quran, yaitu untuk menentukan hukum di antara manusia. Wa ila Rasul, yaitu liyahkuma bainahum fima tanaza'u fi, agar supaya mereka itu berhukum. Atau agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum di antara mereka pada perkara-perkara yang sedang mereka berselisihkan. Ya. Tapi ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Engkau akan melihat orang-orang munafik berpaling dari hukum tersebut dengan sebenar-benar keberpalingan. Ra'aital munafiqin ay al-munafiqun, maksudnya adalah alladzina yad'una al-iman wa hum kadhibun. Munafik ini adalah orang-orang yang mengaku beriman, padahal mereka itu dusta. Cuman pengakuan di lisan, tapi prakteknya itu nol. Tidak ada bukti dalam pengakuan keimanannya, maka ini adalah munafik. Nah, mengaku beriman, tapi tidak mau berhukum dengan hukum Allah maupun Rasulnya. Berarti munafik. Yasudduna yani yu'ridun. Berpaling. Fi mawdi'i nasbin. Fi mawdi'i nasbin al-hal. Di sini menempati posisinya nasab sebagai hal. Ya. Dalam istilah Arab itu sebagai hal. Ya. Anka ila ghairika. Maksudnya berpaling dari engkau, maksudnya kepada yang lainnya. Sududa di masdar. Sadda au ism masdar. Ini maful mutlak dari yasuddun. Yasuddun anka sududa. Di masdar. Ini maful mutlak dari sadda. Masdar dari sadda. Au ismun masdar. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyatakan, فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ. Maka bagaimana sekiranya apabila musibah menimpa mereka, siksaan menimpa mereka, disebabkan karena perbuatan tangannya mereka. فَكَيْفَ أَيْ مَاذَا يَكُونُ حَالُهُمْ. Bagaimana keadaannya mereka? وَمَاذَا يَسْنَعُونَ. Apa yang akan mereka lakukan? إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Ketika musibah menimpa mereka. يَنِي إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ عُقُوبَةٌ مِنْ قَتْلٍ وَنَحْوِهِ. Apabila turun kepada mereka hukuman, siksaan, hukuman berupa pembunuhan ataukah yang semisal dengannya. Bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat aydihim, karena dengan apa yang telah mereka lakukan, yakni disebabkan karena perbuatan tangan-tangannya mereka. Yani ay bisababit tahakkum ila ghairika wa adamir ridha bihukmika, dengan sebab mereka berhukum kepada selain engkau dan juga tidak mau ridha dengan hukummu. Hal yuqaddiruna 'ala al-firar minha, apakah mereka mampu, apakah mereka bisa untuk lari dari hukuman yang telah Allah tetapkan? Tentu tidak. Mereka akan tertimpa hukuman, siksaan yang Allah akan timpakan kepada mereka orang-orang yang tidak berhukum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Thumma ja'uka, kemudian mereka datang kepada engkau, yakni lil-i'tizar hina yusabun, untuk meminta udzur ketika mereka ditimpa oleh musibah. Di sini ma'dhufun ala asabathum au ala yasuddun. di sini digandingkan dengan kalimat fakaifa idza asabathum, apakah digandingkan dengan yakni yasudduna anka sududa, dimaktufkan kepada asabathum ataukah yasudduna anka sududa. In aradna yakni ay ma aradna bil muhakamati ila ghairika, kami tidaklah menginginkan untuk berhukum dengan selain engkau, illa ihsana, kecuali untuk melakukan kebaikan. Jadi al-islah bainan nas, untuk mendamaikan di antara manusia. Ini alasannya mereka orang munafik. Ya. Jadi alasannya bagus. Alasannya perbaikan, islah. Tapi dengan cara yang salah. Sehingga bukanlah kebaikan yang akan mereka dapatkan, bukan sebaliknya. Ini kesengsaraan dunia, na'udzubillah maupun akhirat. Wa tawfiqa yani ta'lifan bainal khusmain wa lam nurid mukhalafataka, kami itu hanyalah menginginkan ihsan, yani untuk melakukan islah, perdamaian, perbaikan, ataukah ta'lif, untuk menyatukan hati, ta'liful qulub, menyatukan di antara dua orang yang bersih tadi, dan kami tidak ingin untuk menyelisih engkau. Ini orang munafik alasannya seperti itu, ketika sudah ditimpa hukuman baru beralasan seperti itu. Ternyata alasannya pun dusta. Ini makna apa namanya? Mufradat dalam ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global dari ayat-ayat tersebut tadi. Surat An-Nisa 60 sampai 62. Anallaha subhanahu wa ta'ala ankara 'ala man yad'i al-iman bima anzala Allahu 'ala rasulihi wa 'ala al-anbiya'i qablahu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang mengaku beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya ataukah kepada Nabi-Nabi yang sebelumnya. Wahuwa ma'a dhalika yuridu ayyatahakama fi faslil khusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih. Bersamaan dengan itu, orang ini, orang munafik ini, mereka mengaku beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah maupun kepada Nabi sebelumnya. Tapi bersama dengan ini, mereka itu ingin untuk berhukum dalam memisahkan khusumat, persisian yang terjadi di antara mereka kepada selain kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah. Wa yuhakima ila al-taghut alladhi amara Allahu 'ibadahu al-mu'minin ay yakfuru bih. Kemudian mereka berhukum dengan hukum taghut yang mana Allah telah perintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk kufur dengan tauhid tersebut. Walakinna syaitana yuridu an yudhilla haula'il mutahakimin ila tauhid an sabilil huda wal haqqi wa yub'idahum anhu. Akan tapi syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka, orang-orang yang berhukum dengan tauhid, menyesatkan dari jalan petunjuk, jalan yang benar, dan juga menjauhkan mereka dari jalan tersebut. Wa ila du'ya ha'ula'i ila tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi a'radu i'rada istikbarin wa tamannu'in. Ketika mereka diseru, diajak untuk berhukum dengan kitabullah dan juga sunnahnya rasul, mereka berpaling dengan keberpalingan, kesombongan, dan juga menghalangi. I'rada istikbarin wa tamannu'in. Ini dengan bentuk keberpalingan karena kesombongan dan juga karena tidak mau menahan, melarang dari berhukum dengan hukum Allah maupun Rasulnya. Famala yakunu haluhum wa sani'uhum idza nazalat bihimul masa'ibu. Maka bagaimanakah keadaannya mereka? Dan apa yang akan mereka lakukan ketika turun kepada mereka musibah-musibah? Wahtaju ila rasuli fi dari, kemudian mereka itu beralasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Liyad'u Allah lahum wa yuhilla mashakilahum, agar supaya Rasul berdoa kepada Allah untuk mereka menghilangkan musibah mereka, wa yuhilla mashakilahum, dan juga menghilangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada mereka. Faja'uhu ya'tadiruna amma sadara minhum bi annahum lam yuridu mukhalafatahu fi 'udulihim ila ghairihi. Kemudian mereka itu ya'tadirun, meminta udzur, menyampaikan udzur kepada Rasul dengan apa yang muncul dari mereka, bahwasanya mereka itu tidaklah menginginkan untuk menyisihi Rasul dalam berpalingnya mereka dari kepada selainnya, wa inna ma arada al-islah wa ta'lifa bain an-nas. Tidak lain yang mereka inginkan itu adalah al-islah, untuk melakukan perdamaian, untuk menyatukan hati di antara manusia yang berselisih. Ini ternyata alasan saja supaya Rasul mendoakan kepada Allah agar supaya Allah hilangkan siksaan. Wa yabduna hadhihi al-a'zar al-batilata liyubarriru fi'lahum hinama yaftadihun. Mereka kemudian menampakkan uzur-uzur yang batil tadi itu untuk membenarkan perbuatannya mereka ketika aibnya mereka sudah tersingkap. Ketika aibnya mereka sudah Allah Subhanahu wa taala buka. Mereka mengajukan uzur tersebut, kami itu ingin melakukan islah, kami itu ingin perbaikan. Tapi dengan cara yang salah, tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penentu hukum. Ini makna global dari ayat tersebut, surah An-Nisa ayat 60-62. Sekarang kita lanjutkan lima istihadu minal ayat. Faedah yang diambil dari ayat-ayat tadi, yang pertama, wujubut tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ridha bidzalika wa taslimi lahu. Wajibnya berhukum kepada kitabullah dan juga sunnah rasulnya serta ridha dengan hal itu dan juga menerima hukum tersebut. Ini yang pertama, jelas perkara yang menyempurnakan tauhid, termasuk di antara tuntutan tauhid adalah berhukum dengan hukum Allah maupun rasulnya, wajib. Kemudian yang kedua, ini anna man tahakama ila ghairi syari'ati al-islamiyyati falaysa bimu'minin wa laysa bimuslihin wa in idda'a annahu yuqsad al-islah. Bahwasanya orang yang berhukum kepada selain syariat Islam, maka dia bukanlah seorang yang beriman. Walaysa bimuslim, dan dia juga bukanlah seorang yang melakukan islah, bukanlah seorang yang melakukan perdamaian. Wa in idda'a annahu yuqsad al-islah, meskipun mereka mengaku kalau yang mereka maksudkan itu adalah islah. Mereka itu menginginkan untuk melakukan islah, melakukan perdamaian, tapi ini cuma sekedar alasan yang Allah bantah dalam ayat tersebut tadi. Alasannya mereka cuma sekedar untuk menutupi apa? Kedoknya mereka, menutupi aibnya mereka. Setelah Allah singkap aibnya, mereka menutupi dengan alasan-alasan tadi. Akhirnya yang ketiga, yakni anna man hakama bighairi ma anzalallah fa huwa taghutun. Wa man tahakama ila ghairi ma anzalallah fa huwa mutahakimun ila taghut. Wa in sammahu bi ayyi ismin. Bahwasanya orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia itu adalah taghut. Apakah barang siapa yang menetapkan hukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia adalah taghut. Dan barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia itu orang yang berhukum dengan hukumnya taghut. Wa in sammahu bi aisyin, meskipun mereka menamakan dengan nama apapun, tetap sama taghut. Yang jelas berhukum dengan selain hukum Allah maupun Rasulnya, namanya apapun sama. Arabiyah yang keempat, jadi wujubul kufri bi taghut, wajibnya kufur dengan taghut, wajibnya untuk mengingkari taghut. Al-khamisah yang kelima, ini at-tahdhir min kaidi syaitan wa saddihi al-insani 'ala al-haq. Peringatan dari tipu daya syaitan dan juga usahanya syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Hati-hati dengan makarnya mereka. Syaitan itu tidak akan puas-puasnya untuk menyesatkan manusia. Bahkan syaitan bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratan mustaqim." Ini sumpahnya syaitan. Disebabkan engkau telah menyatakan aku sesat, maka sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka manusia dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datang kepada mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kain mereka, dari kiri mereka, dan aku akan dapatkan mereka mereka tidak bersyukur. Ini sumpahnya syaitan di depan Allah. Sehingga hati-hati dengan makarnya syaitan, dan dari perbuatan syaitan menyesatkan manusia dari jalan al-haq. Kemudian yang keenam, sadis, anna man du'ya ila tahakumi ila ma anzalallah wajib 'alaihi al-ijabah wal qabul fa in a'rada fa huwa munafiq. Barang siapa yang disuruh Barang siapa yang diajak untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan, maka wajib untuk menjawab seruan tersebut, menjawab panggilan tersebut, dan juga menerimanya. Fain a'rada, barang siapa yang berpaling, kalau dia berpaling, fa huwa munafiq, maka dia adalah seorang munafik. Kemudian yang ketujuh, anna da'wa qasdil islah laysa bi'adrin fil hukmi bighairi ma anzala Allah. Bahwasanya pengakuan tujuan islah, seorang yang mengaku ingin bermaksud untuk melakukan perdamaian, ini bukanlah merupakan udzur ketika dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini tujuh faedah dari ayat tersebut tadi. Demikian pula di sana masih ada ayat yang lain, ayat yang menunjukkan tentang permasalahan yang sedang kita bicarakan di sini, tentang orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah maupun Rasulnya. Kalau tadi dikatakan sebagai orang yang mengikuti langkah-langkahnya syaitan, apakah tauhid? Ya. Kemudian di sini di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Wa qali ta'ala juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslihun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi," mereka mengatakan, "Tidak lain kami itu hanyalah melakukan islah, melakukan perbaikan." Di Al-Baqarah yang ke 11. Wa idza qila lahum ay lil munafiqin, apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya orang-orang munafik, "La tufsidu fil ardi," janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, yakni ay bil kufri, dengan melakukan perbuatan kekafiran-kekafiran, wa ghairi, dan juga yang lainnya, min anwa'il ma'asi, dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka mengatakan, "Innama nahnu muslihun," tidak lain kami itu hanyalah orang-orang yang melakukan islah, melakukan perbaikan. "Wa laysa ma nahnu fihi bifasad," kita bukanlah seorang yang melakukan kerusakan. Ini alasannya orang munafik. Ketika mereka melakukan kekafiran, ketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan. Al-ma'na ijmalil ayah, mana gua dari ayat ini, "Anna Allah Subhanahu wa ta'ala yadhkuru min sifatil munafiqin annahum idza nuhu 'an irtikabil ma'asi allati tusabbibul fasada fil ardi bihululil uqubah. Wa umiru bitta'ati allati fiha salahul ardi ajabu bi anna sya'nana al-islah li'annahum tasawwaru al-fasada bi surati as-sulh lima fi qulubihim min al-marad." Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifatnya orang munafik. Bagaimanakah sifatnya mereka? Annahum, bahwasanya mereka itu, idza nuhu 'an irtikabil ma'asi, ketika mereka dilarang dari melakukan kemaksiatan, yang mana kemaksiatan tersebut telah merupakan sebab kerusakan di muka bumi dengan datangnya uqubah, datangnya siksaan, kemudian diperintahkan untuk melakukan ketaatan yang dengan ketaatan tersebut akan baiklah bumi, aja bu mereka menjawab, orang munafik menjawab, "Bianna sya'nana al-islah," tidak lain tujuan kita, maksud kita, keadaan kita itu adalah untuk melakukan islah. Kenapa demikian? "Li'annahum tasawwaru al-fasada bi suratil islah lima fi qulubihim min al-marad," karena mereka yakni menggambarkan kerusakan itu dengan bentuk kebaikan. Sesuatu yang rusak mereka anggap ini baik. Karena apa? Dalam hati mereka terdapat penyakit. "Lima fi qulubihim min al-marad," karena ada penyakit di dalam hati mereka, sehingga mereka menganggap kerusakan dianggap sebagai kebaikan. Kebaikan mereka anggap sebagai kerusakan. Bila orang munafik. Karena Allah sudah palingkan hati mereka. Na'udzubillah. "Ma yastafadu minha," apakah munasabatul ayatil bab, kesun ayat ini dengan bab, "anna man da'a ila tahakumi ila ghairi ma anzalallahu wa au da'a ila al-ma'asi faqad ata bi'adabil fasadi fil ardh." Bahwasanya barang siapa yang da'a ila tahakum ila ghairi ma anzalallah, barang siapa yang menyeru untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, ataukah menyeru, mengajak untuk melakukan kemaksiatan, faqad ata bi'adabil fasadi fil ardh, maka sungguh dia telah melakukan yakni kerusakan yang paling besar di muka bumi. "Ma yastahalu min hafaya ila badarinya," dari ayat ini. Yang pertama, at-tahdzir lil tahkimin nulumi wal qawamin al mukhalifati lis syariati wa yad'a ashabuha anna qasdahum al islah. Dalam ayat tersebut terdapat pada ayat tahdzir. Tahdzir itu peringatan. Peringatan dari berhukum dengan aturan-aturan undang-undang yang menyelisih syariat. Berarti kan? Peringatan dari berhukum dengan aturan-aturan, dengan undang-undang yang menyelisih syariat. Menyelisih syariat di sini perlu ditekankan, menyelisih syariat. Ini diperingatkan dalam ayat ini. Wa yad'a ashabuha anna qasdahum al-islah. Meskipun pemiliknya tadi, orang yang melakukan apakah berhukum dengan hukum tadi itu, mengaku tujuan mereka itu untuk melakukan islah. Ini perkara yang dilarang dalam agama kita. Kalau hukum apakah aturan tersebut, undang-undang tersebut menyelisih syariat. Tapi kalau sesuai, kita yakini bukan kita berhukum dengan undang tersebut, tapi karena kesesuaian dengan Al-Quran. Jadi kita berhukum dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, anna da'wal islah laisat bi'umrin fi tarki ma anzalallah. Bahwasanya anggapan islah, maksudnya orang yang mengaku melakukan perbaikan, orang yang menganggap melakukan islah, laisa bi'udzur, ini bukanlah merupakan uzur fi tarki ma anzalallah, untuk meninggalkan apa yang Allah turunkan, bukan merupakan alasan. Tetap tidak bisa. Seorang yang mengaku melakukan perbaikan itu tidak bisa meninggalkan apa yang Allah turunkan, tetap harus sejalan dengan apa yang Allah turunkan. Dan yang ketiga, at-tahdzir bil i'jab bil ra'y. Ini peringatan dari berbangga, ujub. Berbangga dengan ra'yunya, dengan pendapatnya. Ini juga diperingatkan. Adalah jangan seorang itu merasa dirinya itu paling bagus, paling berbangga dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, dengan ucapannya. Ini mereka yang diperingatkan seperti ini. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka berbangga dengan dirinya. Mereka itu melakukan perbaikan, melakukan islah. Mereka mengaku seperti itu, padahal kenyataannya itu bahkan mereka melakukan apa? Kerusakan. Rabi'ah yang keempat, jadi anna maridul qalbi yatasawwarul haqqal yatasawwarul haqqa batilan wal batila haqqan. Bahwasanya sakitnya hati itu, maradul qalbi, bahwasanya sakitnya hati ini akan menggambarkan perkara yang hak itu menjadi batil, dan perkara yang batil itu akan menjadi hak. Kalau seorang seperti ini, hatinya berarti sudah terbalik. Sesuatu yang baik dikatakan jelek, sesuatu yang jelek dikatakan baik. Sesuatu yang hak dikatakan batil, sesuatu yang batil dikatakan hak. Berarti hatinya berpenyakit. Yang kelima, anna niyatal hasanata la tusawwighu mukhalafata syar'i. Bahwasanya niatan yang bagus ini bukanlah merupakan alasan untuk menyelisihi syariat. Bukanlah alasan yang membolehkan la tusawwighu mukhalafata syar'i. Niatan yang bagus ini bukanlah merupakan alasan yang membenarkan penyelisihan terhadap syariat. Kalau seorang meskipun niatannya bagus tapi perbuatannya itu menyelisih syariat, tetap perbuatannya itu tidak diterima. Sehingga di sana syarat amal itu ada dua. Sebagaimana syahadatain juga ada dua, sehingga syaratnya juga ada dua. Syarat yang pertama ikhlas, yang kedua mutabah. Ikhlas ini sebagai bentuk konsekuensi syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha, dan yang mutabah sebagai bentuk syahadatul rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Meskipun seorang niatnya bagus tapi tidak sesuai dengan syariat, maksudnya tidak sesuai dengan petunjuknya rasul, juga sama, tidak diterima. Ibadah, salat, zakat, puasa, haji, ini ibadah yang mulia seluruhnya. Dia niatnya ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan apapun. Tapi cara melakukannya tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan apa yang Allah, apa yang Rasul contohkan, tidak diterima. Kita lihat dari satu sisi saja, dari sisi waktu saja. Seorang salat subuh masih jam 3. Sementara Rasul mencontohkan kepada kita salat subuh itu ketika sudah terbit fajar sadar. Meskipun niatnya ikhlas, tidak diterima. Karena menyelisih apa? Menyelisih syariat. Zakat, puasa, haji juga sama. Semuanya itu ada aturan. Bukan cuma ikhlas, tidak cukup bulan ikhlas, tapi harus mutaba'atul rasul, mengikuti petunjuknya rasul. Haji, seorang dia niatnya ikhlas, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang rasul contohkan kepada kita. Harusnya dia itu tawafnya itu 7 kali, tapi dia mencukupkan dengan 3 kali saja. Berarti kan belum cukup. Dia harus menggunakan pakaian ihram, tapi dia ternyata menggunakan pakaian bukan pakaian ihram. Maka ini kan dipermasalahkan menjadi. Jadi bukan cuma modal ikhlas, bukan cuma niatan yang bagus. Tidak. Tapi selain niatan yang bagus, caranya juga harus sesuai dengan syariat. Sehingga anna niyatan hasanata la tusawwiqu mukhalafat asy-syara'i. Bahwa niatan yang bagus ini bukanlah merupakan alasan yang membolehkan untuk menyisihi syariat. Ini perkara yang harus kita tekankan. Ini 2 ayat. Kemudian 1 ayat lagi. Wa qalihi ta'ala bi firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya. Nah, apa yang tinggal 56. Di sini la adalah la an-nahiyah, la yang menunjukkan larangan. Wa la tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya bisyirki wal ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan maupun melakukan yakni kesyirikan-kesyirikan. Ba'da islahiha, setelah diperbaikinya, maksudnya biba'til anbiya'i wa syar'il ahkam wa 'amal at-ta'at, dengan diutusnya para nabi, dengan ditetapkannya syariatnya, dan dengan disyariatkannya hukum-hukum, dan juga dengan diamalkannya amalan ketaatan-ketaatan. Ini islah. Diutusnya para nabi, disyariatkannya hukum-hukum, dan diamalkannya ketaatan-ketaatan. Al-ma'na al-ijmal al-ayah, mana baba dari ayat ini, yanha Allah subhanahu ibadahu al-ifsad fil ard bil ma'asi wad-du'ai ila ta'atil makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba'da islahihi subhanahu iyyaha bi bi'thir rusuli wa bayani syari'ati wad-du'ai ila ta'atillah fa inna ibadata ghairillah wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi wa dhulma wal ma'asi min hiya a'zamu fasadin fil ard. Mana global dari ayat ini? Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya dari berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimanakah berbuat kerusakan di muka bumi? Yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di muka bumi ini adalah bil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wad-du'ai ila ta'atil makhluqin fi maksiatil khaliq, dan juga mengajak untuk mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Ini juga termasuk di atas bentuk kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah diperbaikinya, maksudnya yakni ba'da islahiha subhanahu iyyaha, setelah bumi tersebut diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala bi-ba'thir rasul, dengan diutusnya para rasul. Wa bayani syari'ati, dan juga dengan dijelaskannya syariat-syariat. Wa du'a ila ta'atillah, dan juga ajakan untuk mentaati Allah. Ini yang dimaksud dengan islah, perbaikan. Fa inna ibadata ghairillahi wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi wa dhulma wal ma'asi hiya a'zamu fasadin fil ardi. Karena sesungguhnya beribadah kepada selain Allah, dan juga mengajak kepada selain Allah, apakah berdoa kepada selain Allah, beribadah serta berdoa kepada selain Allah tadi, dan juga kesyirikan, dan juga kezaliman serta kemaksiatan-kemaksiatan ini adalah merupakan a'zamu fasadin fil ardi, merupakan kerusakan yang paling besar di muka bumi. Ma'istafal bil ayat, faedah lebih dari ayat ini, itu yang pertama, annal ma'asi ifsadun fil ardi, bahwasanya kemaksiatan tersebut adalah merupakan bentuk kerusakan di muka bumi. Annal ma'asi ifsadun fil ardi, bahwasanya kemaksiatan tersebut adalah merupakan bentuk kerusakan di muka bumi. Asal yang kedua, yakni annat ta'ata islahun lil ardi, bahwasanya ketaatan adalah merupakan islah merupakan perbaikan di muka bumi. Dan yang ketiga ini anna tahkim ghaima anzalallah ifsad fil ardi, bahwa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan adalah merupakan kerusakan di muka bumi. Dan yang keempatnya di anna salahal bashari wa islahahum la yakunu illa bi tahkimi ma anzalallah, bahwasanya bagusnya manusia dan juga islahnya mereka, damainya mereka itu tidak akan terjadi kecuali dengan berhukum, apakah berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari tiga ayat yang sudah kita bacakan. Pertama surat An-Nisa ayat 60 sampai ayat 62, kemudian surat Al-Baqarah ayat 11 dan surat Al-A'raf ayat 56. Tiga ayat ini mudah-mudahan bisa kita pahami secara baik, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara kita dan menyusulkan kita ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.